Wilayah ini طيب. قال الحافظ ابن حجر الأسقلاني رحمه الله وعنه dari Abu Hurairah sebagaimana hadis yang sebelumnya ya, wa anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza faragha min qiraati ummil Qur'an, jika beliau faragha selesai min qiraati dari bacaan ummil Qur'an, jika beliau selesai membaca suratul Fatihah, rafa'a sautahu, beliau keraskan suaranya, wa qala amin. Rawahu Dharqutni wa hassanahu wal Hakim wa shahhahahu. Riwayat Dharqutni dan beliau hasankan, serta Al Hakim dan beliau sahihkan. Wali Abi Dawud wa Tirmidzi, Abu Dawud dan Tirmidzi juga meriwayatkan di sini min hadis Wa'il bin Hujr nahwu yang semisalnya. Dilihat di buku nomor 5 hadisnya sahih. Naam. Khan fi din azani wa azakumullah. Di dalam hadis ini Abu Hurairah menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika selesai membaca suratul Fatihah, beliau mengucapkan amin. Beliau mengucapkan amin. Baik. Ini menunjukkan istihbab disunnahkan untuk mengucapkan amin ba'da qira'ah suratul Fatihah. Disunnahkan untuk membaca amin setelah membaca suratul Fatihah. Baik. Dan imam mengeraskan bacaan aminnya ketika jahriyah. Ketika sholat-sholat jahriyah, maka imam mengeraskan bacaan aminnya. Terus bagaimana dengan makmum? Makmum menirukan imam. Karena Rasul menyatakan idza ammanal imam fa amminu. Jika imam itu mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin. Imam makmum itu mengucapkan amin. Baik. Imam dan makmum bersama-sama mengucapkan amin. Naam. Nanti ketika kita membaca kitab At-Tibyan yang nanti akan kita perdalam tentang masalah ucapan amin. Baik, yang akan disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Qala wa an Abdillah bin Abi Aufa qala ja'a rajulun ila nabihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, datang seseorang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqala inni la astati'u an akhudha min al-Qur'an syai'an, aku tidak bisa, la astati, aku enggak mampu untuk aku mengambil dari Al-Qur'an sedikit pun untuk menghafalnya. Tidak bisa membaca Al-Qur'an di dalam sholat, tidak memiliki hafalan Al-Qur'an. Fa'allimni, ya, dibetulkan di situ harokatnya, karena tadi apa tadi fa'alamani, fa'allimni, maka ajarilah aku. Majziuni, apa-apa yang bisa menjadikan sah, ya, yang mencukupi untukku. Enggak bunyi. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, qul subhanallah, ucapkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kata beliau kepada seorang yang tidak hafal Al-Quran, tidak hafal surat dalam Al-Quran, maka apa yang harus dibaca ketika sholat, padahal dia wajib untuk sholat, dia tidak hafal suratul Fatihah. Nah, maka sebagai gantinya dia membaca tasbih subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahi aliyil azim, sebagai pengganti suratul Fatihah. Naam. Al-haditsah. Di situ dikasih sakal al-haditsah mansub. Al-hadithah ini sebagai apa kira-kira, ya? Kenapa dia dibaca mansub? Kelas 3 ada yang tahu? Kenapa dia kok dibaca mansub? Apakah ada huruf nasabnya? Al-hadithah di situ isim. Apa ada huruf nasabnya? Kenapa dia dibaca mansub? Al-haditsah. Di sini bisa dibaca al-haditsah, bisa dibaca al-haditsi. Majrur. Ya. Bisa mansub, bisa majrur. Nah. Itu ada yang mahdhuf. Ada yang dihilangkan. Al-haditsah jika dia dibaca mansub, maka takdirnya akmilil haditsah. Takdirnya akmil al haditsah. Ya. Ma makna al akmil? Al-Faris. akmil, sempurnakan hadisnya. Akmilil haditha. Berarti sebagai apa itu? Hadis maful bih. Akmilil haditha. Baik. Atau bisa dibaca majrur al-hadithi, ya. Takdirnya ila akhiril hadithi, sampai akhir hadis, ya. Al-haditha akmilil haditha, atau al-hadithi ila akhiril hadis, sampai akhir hadis. Karena hadisnya ini masih panjang, ya. Mau disebutkan al-hadis, beliau tidak membawakan secara lengkap, sebagaimana dalam mukadimah juga disebutkan. Jadi beliau hanya membawakan syahidnya, tidak dibawakan lengkap hadisnya. Jadi al-hadis ini bisa mansub, al-haditha bisa al-hadis. Rawa Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Sakhab bin Uthiban wa Dawrakutni wal Hakim. Di situ disebutkan fadl nomor 2, hasan. Dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah. Baik. Hadis ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah menunjukkan kepada kita bahwasanya orang-orang yang tidak hafal suratul Fatihah. Ini sudah kita bahas di kitab At-Tibyan. Orang-orang yang tidak hafal suratul Fatihah, maka dia menggantinya dengan apa? Sudah dibahas di At-Tibyan. Yang tidak hafal suratul Fatihah itu sholatnya gantinya apa suratul Fatihah itu? Ada yang masih ingat? Bahasan At-Tibyan. Yang tidak hafal suratul Fatihah itu sholatnya diganti dengan baca apa? Gak ingat? Kelas 2? Yang tidak hafal suratul Fatihah diganti dengan baca apa? Kelas 2? Kelas 1? Tidak langsung membaca zikir ini. Tidak langsung membaca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Tidak langsung ini. Ini tingkatan berikutnya. Baca apa? Nah, baca surat yang dihafal sesuai dengan jumlah surat surat Al-Fatihah. Dihafalnya surat apa? Baca. Nah, suratul Baqarah, baca 7 ayat, gantinya suratul Fatihah. Kalau kemudian tidak hafal sama sekali, ya baru baca ini, ya. Subhanallah, alhamdulillah, lahir. Nah, baik. Jadi bagi yang tidak hafal suratul Fatihah, maka membaca surat yang lainnya yang dihafal. Faqra' ma tayassara minal Qur'an. Membaca apa yang mudah, apa yang dihafal dari Al-Quran. Baik. Kalau kemudian dia tidak ada yang dia hafal dari Al-Quran, maka dia membaca zikir ini. Baik. Nah, di dalam hadis yang lainnya, fa in kana ma'aka Qur'anun faqra. Ya. Kalau kamu memiliki hafalan Qur'an, faqra, bacalah, baca Qur'an selain Al-Fatihah. Wa illa, kalau enggak punya hafalan Al-Qur'an, fahmadillah, maka fahmadillah, bacalah hamdalah alhamdulillah, wa halilhu, dan tahlil la ilaha illallah, wa kabbir, dan takbir Allahu Akbar. Ini setelah Naam, fa in kana ma'aka Qur'anun faqra. Baik. Dari hadis ini ikhwan fiddin azani wa a'azakumullah menunjukkan kepada kita anna sholata, bahwasanya sholat itu la taskutu, tidak gugur, bihalin minal akhwal. Anna sholata la taskutu bihalin minal akhwal, bahwasanya sholat itu tidak gugur dalam keadaan apapun, dalam keadaan apapun. Nah, seorang sholat semampu dia, dafal suratul fatihah, baca surat yang lainnya, dafal surat-surat Al-Quran, baca zikir ini, tidak bisa berdiri, sholat sambil duduk, tidak bisa duduk, sholat sambil tiduran, sehingga tidak kemudian baik sholat itu gugur. Naam, karena sebab itu. Baik. Kemudian juga faedah yang lain dari hadis ini, suqutu qiraatil Fatihah, suqutu qiraatil Fatihah, gugurnya pembacaan suratul Fatihah, amman ajza anha, dari orang-orang yang tidak mampu, dari orang-orang tidak mampu darinya. Nah, suqutu qiraatil Fatihah amman ajza anha. Baik. Tidak bisa Fatihah, urutannya baca surat yang lainnya, tidak bisa baru baca zikir ini. Nah, baik. Kemudian juga hadis ini menunjukkan kepada kita la yumkin, tidak mungkin, an yatahawwala ahadun, yatahawwala ya, berpindah beraktivitas seseorang min halin ila ukhra, dari satu keadaan ke keadaan yang lainnya, illa billah, kecuali karena izin dan pertolongan Allah. La haula, dari lafaz tekan yang dibaca la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya dan kekuatan kecuali milik Allah. Baik. Ini menunjukkan lemahnya manusia. Naam. Qala wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengimami kami, fayaqra'u fi dhuhri wal asri, beliau membaca dalam salat zuhur dan asar, fi raka'atain al-ulayain, pada dua rakaat yang pertama, dua rakaat yang pertama, rakaat pertama dan rakaat yang kedua, bi fatihatil kitab, dengan suratul fatihah, wa surataini, dan dua surah, salat zuhur dan salat asar, rakaat pertama dan kedua membaca suratul fatihah ditambah dengan surat selainnya. Wa yusmi'una al-aya akhyanan, dan terkadang beliau memperdengarkan ayat yang beliau baca. Ini salat sirriyah. Tapi terkadang beliau memperdengarkan ayat yang beliau baca. Wa yutawwilu rak'atal ula. Beliau panjangkan rakaat yang pertama. Beliau panjangkan rakaat yang pertama. Wa yaqra'u fil ukhrayain bi fatihatil kitab. Dan beliau membaca di dua rakaat yang terakhir dengan suratul Fatihah tanpa ada tambahan surat selainnya. Muttafaqun alaih. Naam. Khawani fi dina azani wa a'azakumullah. Baik. Inilah kaifiyah salat yang dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh sahabat beliau yakni Abu Qatadah. Di sini diceritakan oleh Abu Qatadah bagaimana sifat salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang pertama faedah dari hadis ini tatwil al-ulayain minadh-dhuhri wal-'ashri. Tatwilul ulayain, memanjangkan dua rakaat yang pertama dari salat zuhur dan salat asar. Dua rakaat yang pertama itu panjang. Naam. Yutawwilu fi rak'atil ula. Beliau memanjangkan rakaat yang pertama. Kemudian faedah yang kedua, anna rak'atal ula minadh-dhuhri wal 'ashri, bahwasanya rakaat yang pertama minadh-dhuhri wal 'ashri, dari salat zuhur dan salat asar, takunu atwal, dia lebih panjang min rakaati ats-tsaniyah, dibandingkan rakaat yang kedua. Anna rakaatal ula min adh-dhuhri wal 'ashri takunu atwalu min rakaati ats-tsaniyah. Rakaat yang pertama dari salat zuhur dan salat asar itu lebih panjang dibandingkan rakaat yang kedua. Baik. Jadi jangan dibalik, rakaat yang keduanya lebih panjang. Rakaat pertama dan kedua itu lebih panjang dibandingkan rakaat ketiga dan keempat. Jangan dibalik, rakaat yang terakhir malah panjang, lebih panjang dibandingkan rakaat yang pertama. Kebalik, khilafu sunnah, itu menyelisih sunnah. Baik. Kemudian faedah yang ketiga, An yakra'a ba'dal fatihah, membaca setelah suratul fatihah syai'an minal quran, membaca setelah al-fatihah sesuatu dari al-quran, fi rak'atainil ulayain, di dua rakaat yang pertama, di dua rakaat yang pertama, dua rakaat yang pertama ditambahi dengan surat. Dua rakaat yang pertama selain Al-Fatihah tambah surat yang lainnya. Rakaat yang ketiga dan yang keempat tidak. Baik. Jadi tambahan surat ba'da Al-Fatihah itu hanya rakaat pertama dan yang kedua. Kemudian faedah berikutnya Arabiyah. Salatul zuhri wal asr sir. Salat zuhur dan salat asar itu sir, dipelankan. Salat zuhur dan salat asar itu salat sirriyah. Kemudian faedah berikutnya, annal jahra bi ba'dil ayat, bahwasanya mengeraskan sebagian ayat Fi salati dhuhri awil asr. Pada sholat duhur atau asar la ba'sa bih, enggak apa-apa. Terkadang ayat yang dibaca itu dikeraskan. Ahyanan kadang-kadang. Ya, hukum aslinya syirk. Naam. Dan ikhwan fi din azani wa a'azakumullah. Baik. Bisa jadi Rasulullah itu mengeraskan ayat yang dibaca, ya, mungkin untuk menunjukkan bahwasanya memang membaca surat setelah Al-Fatihah, untuk menunjukkan kepada para sahabat karena syirik. Nah, bisa pula mungkin ayat yang dikeraskan itu memang ada makna-makna khusus yang ingin diberikan tanbih oleh Rasulullah untuk para makmumnya sehingga dibaca agak keras pas di ayat itu. Ini bukan dikerasin satu surat, jadi satu surat dibaca keras semua, tidak, ayat ya. Satu dua ayat itu. Nah, baik, ini beberapa faedah yang bisa kita ambil dari riwayat ini. Nah, baik, astagfir. Selanjut hadis berikutnya. Maaf. Biwasatihi. Qala rahimahullah wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala kunna nahzuru, kami mengira-ngira menghitung, memperkirakan qiyama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fit dhuhri wal asri, dalam salat duhur dan salat asar, berdirinya beliau itu berapa lama diperkirakan. Bahazarna qiyamahu, kami perkirakan berdirinya beliau fi raka'atain ulayyi min adh-dhuhri, di dua rakaat yang pertama dari salat duhur, qatra alif lam tanzil. Kira-kira beliau itu membaca surat As-Sajdah. Nah, ini yang kemarin kita singgung masalah salat gerhana. Kira-kira kita bahas kira-kira sepanjang suratul Baqarah. Sama dengan ini, Rasulullah ketika salat duhur itu kira-kira berdirinya lamanya seperti bila membaca surat As-Sajdah. Berarti sir bacaannya, enggak dikerasin karena perkiraan. Baik, ini dua rakaat yang pertama dari sholat duhur. Wa fil ukhrayain, di dua rakaat yang terakhir sholat duhur, qadran nisfi min dzalika, setengah dari itu. Setengah dari itu. Kalau rakaat pertama itu kira-kira 5 menit berdirinya, berarti rakaat berikutnya 2 menit atau 3 menit. Separuhnya berdirinya. Baik. Wa fil ulayaini minal asri, dan pada dua rakaat pertama salat asar, ala qadril ukhrayaini. Naam, ala qadril ukhrayain. Jadi untuk naam salat asar, ala qadril ukhrayain minal dhuhri, ini seperti dua rakaat terakhir salat duhur. Seperti dua rakaat terakhir salat duhur. Nah, salat asar ya. Untuk salat asar, rakaat pertama dan kedua itu panjangnya seperti dua rakaat yang terakhir salat duhur. Berarti semakin pendek. Sholat asar itu lebih pendek dibandingkan sholat duhur berdirinya. Wal ukhrayaini ala nisfi min dzalika, dan dua rakaat terakhirnya setengah dari dua rakaat yang pertama. Seperti duhur itu rakaat pertama dan kedua panjang, rakaat ketiga dan keempat separuhnya. Kemudian asar, rakaat pertama dan kedua itu seperti rakaat ketiga dan keempat salat duhur. Kemudian rakaat ketiga dan keempat salat asar separuh dari rakaat pertama dan yang kedua. Baik. Dari hadis ini sebagian para ulama ada yang berpendapat bahwasanya rakaat ketiga dan keempat itu boleh membaca surat selain Al-Fatihah. Kenapa? Karena itu separuhnya. Kalau misalnya rakaat pertama aja sepanjang surat asar jeda, kalau rakaat ketiga cuma Al-Fatihah, itu enggak separuhnya, sangat jomplangnya sangat banyak. Ini asar jeda, ini suratul Fatihah, ini enggak sampai separuh. Nah, maka ada yang berpendapat boleh rakaat ketiga dan keempat itu setelah Al-Fatihah dibaca surat selain Al-Fatihah. Di antaranya pendapatnya Syekh Al-Albani rahimahullah. 3 dan 4 boleh ditambah surat selain Al-Fatihah. Nah. Baik. Ini khan fi dina azani wa a'azzakumullah, salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga bisa dijadikan patokan bagi para imam, bagi para imam-imam salat. Ini loh. Rasul itu salat zuhurnya rakaat pertama perkiraan surat as-sajdah, berarti agak lama memang ya. Bukan surat al-ikhlas atau al-kafirun ya. Surat as-sajdah. Nah, baik, panjang ya. Tapi tentunya dilihat keadaan jamaahnya. Baik. Khan fi dina azani wa a'azzakumullah. Nah. Dari riwayat ini ya, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil, bahwasanya salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua rakaat yang pertama panjangnya, panjang bacaan, anna tulal qira'ah fi raqatain ulayain ala hadis sawa, bahwasanya panjangnya bacaan dua rakaat yang pertama itu sama ya, sama kan tadi disebutkan hanya itu sekitar membaca surat as-sajdah, sekitar membaca surat As-Sajdah. Baik. Dari riwayat ini, rakaat yang pertama dan yang kedua itu panjangnya sama. Tapi kalau kemudian kita gandengkan dengan riwayat sebelumnya, hadis sebelumnya, ya, yang menunjukkan rakaat pertama itu lebih panjang dari rakaat yang kedua. Ya. Rakaat yang pertama lebih panjang dari rakaat yang kedua. Baik. Dan itulah mayoritas sholatnya Rasulullah. Rakaat pertama lebih panjang dari rakaat yang kedua. Ya, rakaat yang pertama lebih panjang dari rakaat yang kedua. Jangan kemudian dibalik. Naam. Baik. Kemudian faedah yang kedua, anna sholatul asr, bahwa sholat asar itu takun aksar min sholati zuhur, lebih pendek dibandingkan sholat zuhur. Lebih pendek dibandingkan sholat zuhur. Sholat asar itu lebih pendek dibandingkan sholat zuhur. Sholat zuhur lebih panjang. Sholat zuhur lebih panjang. Ada riwayat yang menyebutkan ada seorang sahabat yang ketika Rasul masih berdiri itu kemudian buang hajat, sampai balik lagi Rasul masih tetap berdiri. Sholat zuhur panjang. Ya. Jadi sholat asar lebih pendek dibandingkan sholat zuhur. Naam. Ini khani fidina anzani wa a'azakumullah. Baik. Qala rahimahullah di hadis berikutnya. Wa an Sulaiman bin Yasar. Sulaiman bin Yasar ini maula Maimunah. Maula itu budak yang diperdekakan. Sulaiman bin Yasar itu maula Maimunah, Ummul Mukminin. Qala kana fulan yutilul ulayaini min adh-dhuhri. Bahwasana fulan memanjangkan dua rakaat pertama dari sholat zuhur. Memanjangkan dua rakaat pertama dari sholat zuhur. Naam. Baik. Wa yukhaffiful asr, dan memendekkan sholat asr. Memendekkan sholat asr. Ya. Sulaiman bin Yasar ini termasuk kibar ulama tabi'in. Ya. Sulaiman bin Yasar termasuk kibar ulama tabi'in. Nah, beliau menyebutkan di sini fulan, ya, tidak disebutkan fulan ini siapa. Disebutkan di dalam riwayat yang lainnya, fulan yang dimaksud adalah Amr bin Salamah. Yang dimaksud tentang fulan di sini dalam riwayat yang lainnya adalah Amr bin Salamah. Amr bin Salamah ini penguasa Madinah, ya, penguasa di Madinah dari Bani Umayyah. Nah, baik. Beliau ngimami karena sebagai penguasa, ya, gubernur di Madinah atau penguasa di Madinah. Beliau ketika ngimami sholat, memanjangkan sholat zuhur, memendekkan sholat asar. Sholat zuhurnya lebih panjang dibandingkan sholat asar. Wa yaqra'u fil maghrib biqisaril mufassal wa fil isya bi wasatih wa fis subhi bi tiwalih. Naam. Di dalam salat maghrib beliau membaca qisarul mufassal. Di dalam salat isya membaca wasatil mufassal, dan salat zuhur membaca tiwalil mufassal. Mufassal itu surat yang pendek-pendek. Itu dibagi menjadi tiga di dalam hadis ini. Tiwalil mufassal, wasatil mufassal, dan kisaril mufassal. Tiwalil mufassal dari surat Al-Hujurat. Dari surat Al-Hujurat sampai An-Naba itu tiwalil mufassal. Ini surat-surat enam dari Al-Hujurat sampai An-Naba. Ini dibaca salat subuh. Naam. Tiwal mufassal. Baik. Kemudian min wasatil mufassal, wasat pertengahan mufassal. Dari surat An-Naba sampai surat Ad-Duha. Itu min wasatil mufassal. Terakhir kisaril mufassal Ad-Duha sampai akhir, ya, sampai terakhir, sampai An-Nas. Nah, itu pembagiannya. Baik, salat subuh baca surat-surat tiwal mufassal. Karena salat subuh itu panjang bacaannya. Ya. Salat subuh itu panjang bacaannya. Terlebih mungkin ada orang-orang masih ketiduran sehingga dia bisa bisa nututi mendapatkan jamaah. Nah, dan juga salat fajar itu dihadiri, disaksikan para malaikat. Malaikat yang tugas malam, malaikat yang tugas pagi, ya, itu berkumpul di situ. Sehingga panjang bacaan untuk salat subuh min tiwalil mufassal, ya. Min tiwalil mufassal. Nah, untuk salat maghrib disebutkan di sini min kisaril mufassal. Surat-surat pendek Ad-Duha sampai akhir. Surat-surat itu surat-surat pendek. Nah, surat-surat pendek. Isya wasat lebih panjang lagi isya. Min wasatil mufassal. Baik. Faqala Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah radhiyallahu an beliau menyatakan ma shallaitu, tidaklah aku salat wa ra'a hadin, di belakang seseorang, di belakang imam, asba salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang salatnya mirip dengan salatnya Rasulullah, min hadza, ya, dari orang ini. Salatnya orang ini mirip dengan salatnya Rasulullah. Ya. Jadi salatnya orang ini mirip dengan salatnya Rasulullah. Akhrajahu An-Nasa'i bi isnadin sahih. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Inilah cara salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat rakaat yang pertama lebih panjang di rakaat yang kedua. Ya. Zuhur lebih panjang dibandingkan asar. Maaf. Itu yang dipraktekkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad bin Abi Waqqas ketika beliau sebagai penguasa, di Kufah, sempat ada yang mengkritik dan memprotes beliau, ya, tapi tidak secara langsung disampaikan. Katanya beliau itu enggak bisa sholat, ya. Beliau disebarkan isu beliau tidak bisa sholat dan beberapa poin yang lainnya. Nah, dalam keadaan kata beliau, sholat beliau mirip apa yang dijalankan oleh Rasulullah SAW. Baik. Khanfidina azani wa a'azakumullah. Maka inilah kaifiyah sholatnya Rasulullah, ya. Sehingga kalau kita sebagai imam, kita mencontoh Rasulullah SAW subuh min tiwalil mufassal, ya. Kemudian zuhur, demikian pula asar, kemudian maghrib, kemudian isya, apa-apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW dalam sholat maghrib, maghrib itu disebutkan waktunya pendek, kadang beliau membaca surat panjang. Beliau pernah membaca surat At-Tur. Beliau pernah membaca surat Al-A'raf dibagi dua, rakaat pertama dan rakaat kedua. Beliau pernah membaca surat Shafat, ya, pernah membaca surat-surat panjang. Tapi akhyanan lebih seringnya min kisaril mufassal. Baik. Dan ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah, ada nasihat yang bagus dari Syaikh Fauzan hafizahullah. Naam, kepada para imam, ya, mereka-mereka yang diberikan amanah untuk memimpin sholat jamaah, beliau mengingatkan dan memberikan nasihat, ya, agar kemudian mencontoh apa yang dijalankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Dan beliau mengingatkan adanya para imam yang beliau sebutkan rata-rata hudasa'ul asnan. Baik. Kata beliau, walakin fi hadha zaman yulahidu anna kathiru minal a'immah. Tetapi di zaman ini, ya, kebanyakan dari para imam, khususan hudasa'ul asnan, terkhusus imam-imam yang masih muda, para pemuda, hadahumullah, semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka, tajannabu hadhi sunnah, meninggalkan sunnah ini, menjauhi sunnah ini, wala yaqra'una minal mufassal, tidak membaca surat-surat mufassal yang tadi disebutkan. Li'anna aktharuhum la ya'rifu wa la yahfadhu. Karena mayoritasnya mereka tidak tahu sunnah itu, mungkin pula tidak hafal. Ya. Mungkin pula hafal tapi dia sudah hafal banyak juz, tapi mosok maca juz amarek sawangane. Nah, merasa kayak enggak kelas lah ngimami maca juz 30. Kurang keren. Nih, boleh ingatkan ini. Wala yaqra'una minal mufassal. Wa inna ma yaqra'u min wasatil Qur'an, bacanya dari tengah-tengah Al-Qur'an. Surat Al-Kahfi, ya. Di tengah-tengah Al-Qur'an surat Al-Kahfi. Aw min awwalih, atau dari awal suratul Baqarah. Suma in qara'ah, kemudian jika membacanya suma in qara'athum aidan, ketika membacanya laisat muntazima, tidak berurutan, tidak beraturan. Basunnah ayaqra'ul qur'an ayaqra'ul insan as-surah kamilah fi raq'atih, sunnahnya itu seorang membaca satu surat sempurna satu rakaat. Satu rakaat sempurna satu surat. Ayo kasimwa baina rakaatain, atau dibagi satu surat dua rakaat. Ya, dibagi dua. Idza kana tawilah, jika suratnya panjang. Wa amma an yaqra'a min wasati surah, adapun membaca di tengah-tengah surat. Wa fi rakaati tsaniyah yaqra' min suratil ukhra, di rakaat yang kedua membaca surat yang lainnya. Rakaat yang pertama surat Al-Baqarah misalnya ayat 80 sampai ayat 100 misalnya. Rakaat yang kedua surat Ali Imran, ya, ayat sekian sampai sekian, tidak berlanjut ini, ya, kata beliau. Jadi, meloncat tidak berurutan, ya. Nah. Wa fi rakaat tsaniyah yaqra' min suratil ukhra aw yaqra' fi rakaatil ula min awal Qur'an wa fi rakaat tsaniyah min akhiril Qur'an. Baik, rakaat yang pertama Al-Baqarah ayat pertama sampai ayat 10. Rakaat yang kedua surat An-Nas misalnya, atau Al-Ikhlas, ya, langsung meloncat ke belakang. Baik. Aw anna la yaqra' min awal suwar. Wa inna ma yaqra' min awsatiyah. atau tidak membaca dari awal surat dari ayat yang pertama, tapi membaca min awsatiha dari tengah-tengah surat. Wa hadza kullu khilafus sunnah. Ini semuanya menyelisih sunnah. Naam. Baik, ila akhir. Ini apa yang beliau nasihatkan, ya. Jadi ini contoh yang dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu rakaat milik satu hak, ya. Surat-surat yang pendek, jika baca surat panjang dibagi dua, rakaat pertama dan juga rakaat yang kedua. Baik. Dan mungkin ahyanan, ya, terkadang mungkin kalau seorang membaca selain mufassal, ya. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat sunnah fajar, ya. Dalam salat sunnah fajar rakaat yang pertama disebutkan bahwa suratul Baqarah, ya. Qul amana billahi. Naam, la akhirih. Kemudian rakaat yang kedua surat Al-Imran, ya, beberapa salat sunnah, ya. Itu dijadikan dalil oleh Ibnu Bas di antaranya. Beliau menyatakan bolehnya untuk membaca surat yang tidak lengkap dalam satu rakaat. Ini pendapat beliau. Dan ini dibahas oleh Ibnu Qayyim. Jadi beliau mengkritik orang-orang yang membaca akhir-akhir surat. Akhir-akhir surat saja. Rakaat pertama akhir surat ini, rakaat yang kedua akhir surat ini, tidak sempurna satu surat atau tidak dibagi dua, surat itu menjadi dua rakaat. Nah, dan sebagian menyatakan boleh, padahal yang tadi yang kita sebutkan, Rasulullah dalam sholat sunnahnya beliau membaca beberapa ayat yang rakaat pertama dengan rakaat yang kedua berbeda suratnya dengan dari surat-surat yang panjang. Baik, ini ikhtilaf di kalangan para ulama. Tentunya ketika kita aglab mayoritas praktek kita mencontoh Rasulullah membaca min tiwal wasol atau awsatil mufassal atau kisar al-basar, itu tentunya lebih afdhal karena mencocoki sunnah. Naam, wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Thank you.